jumpa perdana dengan Malaba. Semoga lagu-lagu Malaba bisa diterima. Thank you. Enjoy bareng-bareng bersama Malaba ya, tapi tetap jaga. Hanya gitar tua ini yang aku berikan sebagai kenang-kenangan untukmu sayang. Kau anggaplah benda ini pengganti diriku sebagai ganti diriku. Apa yang digoyang? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terobati rasa rindu padaku, walau ku sudah berpisah, hati kita menyatu. Memang kita tua, hati kenangan juga kita. Cintaku padamu yang tak mengobati rasa rindumu padaku, walaupun sudah berpisah hati kita menyatu. Memang kita tertua heboh.